This is it. For Jackpot 2007. The six of us. Come on. Menyanyi, menari, membuat senang hati. 10 tahun sudah bersama kami jalani. Suka duka telah bersama kami lewati. Dengan rasa syukur kami berterima kasih. Tanpa dukunganmu kami tidak berarti. Thank you mama papa, thank you adik kakak. Thank you pada Tuhan yang maha kuasa. Thank you para penonton yang luar biasa. Melihat dirimu kami selalu merasa. Aduh alamak datahan. Cewek-cewek senyum. Salah kami pun tersenyum ringan. Seperti hujan suka dikira daan. Tapi kalau pohon suka dikira pohon. Banyak orang menganggap kami seperti badut. Empat orang kecil ditambah dua yang gaduh. Tidak apa-apa yang penting love feel good. Menghibur itu susah yang ngerti kami salut. Salut pada senior, salut pada junior. Salut pada mereka yang kerjanya gak bodor. Salut pada penonton yang luar biasa. Melihat dirimu kami selalu merasa. Aduh, alamak, gak tahan. Cewek-cewek senyum. Aduh, alamak, gak tahan. Cowok-cowok senyum. Aduh, alamak, gak tahan. Cewek-cewek senyum. Aduh, alamak, gak tahan. Cowok-cowok senyum. It's great, it's great. You made it gotta go in the sway of rain. In the hall you can say it's a holly holiday. English not okay, lu denger lu kecele, kecele, we, kecele. Aduh,